Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini semestinya kita mempelajari al-iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir. Namun saya dahulukan pembahasan tentang al-iman bil qadar, yaitu keimanan terhadap takdir yang letak urutannya dalam matan sesudah keimanan terhadap hari akhir. Jadi insya Allah tetap kita pelajari al-iman bil yaumil akhir, namun pada kesempatan kali ini kita pelajari terlebih dahulu al-iman bil qadar, keimanan terhadap takdir. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca terlebih dahulu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, matannya sampai selesai seluruh matan tentang iman terhadap takdir, karena mengingat kita memiliki kita ada alokasi waktunya sangat mepet, maka saya pakai sistem yang seperti itu. Baik, al-iman bil qadar, keimanan terhadap takdir. Qala al-muallif rahimallahu taala, wa tu'minul firqatun najiyatu min ahli sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan firqah an-najiyah, yaitu ahli sunnah wal jama'ah, min ahli sunnah wal jama'ah, beriman terhadap takdir khairihi wa syarrihi, baik perkara yang ditakdirkan tersebut baik maupun perkara yang ditakdirkan itu buruk. Jadi cara menerjemahkan khairihi wa syarrihi adalah perkara yang ditakdirkan, baik itu perkara yang ditakdirkan itu baik maupun perkara yang ditakdirkan itu buruk. Jadi bukan perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu. Karena perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu, pastilah sempurna, pastilah baik, tidak ada aib sedikit pun ditinjau dari sisi manapun. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Lalu Syekhul Islam menjelaskan tentang bagaimana keimanan terhadap takdir. Kata beliau, keimanan terhadap takdir yang benar itu adalah ala darajatain, yaitu mencakup dua tingkatan. Kullu darajatin tadadhammanu syai'ain, masing-masing tingkatan mencakup dua perkara. Fadarajatul ula, tingkatan yang pertama, karena ada dua tingkatan dan masing-masing ada dua, berarti total empat. Fadarajatul ula, tingkatan yang pertama, al-imanu bi annallah ta'ala alimun bil khalqi wa hum amiluna bi ilmihil qadim. Yaitu beriman terhadap tingkatan pertama, beriman bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap makhluknya. Wahum amilun bi ilmihi al-qadim. Mereka, para makhluk, melakukan perbuatan, mengamalkan amalan itu bi ilmihi, dengan sepengetahuan Allah, yang ilmu Allah itu al-qadim, yaitu azali, tidak bermula. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Yang ilmu Allah tadi kalau diperinci, yaitu disifati dengan tidak bermula, azali, azalan, wa abada, dan tidak berakhir. Tidak, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah pikun, Allah, dan seterusnya, yang perkara-perkara yang membuat dikatakan ilmu Allah itu ada akhirnya. Tidak demikian, ilmu Allah tidak berakhir dan juga tidak bermula. Wa ilmu jami'i ahwalihim minat ta'at, dan ilmu seluruh keadaan-keadaan makhluk berupa ketaatan, wal ma'asi dan kemaksiatan, wal arzak, wal ajal. Juga demikian rezeki dan ajal. Jadi ilmu Allah itu mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh makhluk, maupun kemaksiatan, rezeki dan ajal dari makhluk. Allah Maha mengetahui semuanya. Begitu maksudnya. Jadi saya ulangi, wa ilmi jami'i ahwalihim, ya, dengan pengetahuan seluruh keadaan mereka, minat ta'at, baik berupa ketaatan, wal ma'asi, kemaksiatan, wal arzak, rezeki, wal ajal, dan ajal. Thumma kataballahu fil lawil mahfud. Inilah perkara yang pertama sebelumnya, sebelum kata-kata thumma ini perkara yang pertama, karena setiap darajah, setiap tingkatan ada dua. Tingkatan yang pertama mencakup yang pertama al-ilmu, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya disifati azalan wa abada. Perkara yang kedua dari darajah al-ula, tingkatan yang pertama adalah al-kitabah, bahwasanya Allah menulis di Lauhul Mahfudz seluruh takdir-takdir makhluk. Tsumma kataballahu fil Lauhul Mahfudz. Kemudian Allah menulis di Lauhul Mahfudz maqadir al-khalq, takdir-takdir makhluk. Fa awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Qala ma aktub. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara menerjemahkan fa awwala ma khalaqallahu al-qalama adalah yaitu saat pertama ketika Allah ciptakan pena, begitu. Saat pertama ketika Allah ciptakan pena, Allah qala lahu, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Qala ma aktub. Kemudian pena pun mengatakan, apa yang saya tulis? Qal uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah berfirman, tulislah segala yang terjadi sampai hari, segala yang ada sampai hari kiamat. Segala yang akan terjadi, maksudnya demikian, sampai hari kiamat. Fama asabal insanu lam yakun liyukhti'ahu. Inilah dua perkara apa? Yang sebelumnya tadi, dua perkara dari tingkatan yang pertama keimanan terhadap takdir. Yaitu al-ilmu wal-kitabah. Ilmu dan penulisan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasan dari dua perkara tadi. Fama asabal insanu lam yakun liyukhti'ahu. Maka segala sesuatu yang mengenai seseorang, menimpa seseorang, memang takdirnya seorang itu tertimpa dengan itu, lam yakun liyukhti'ahu, maka tidaklah pernah meleset. Segala sesuatu yang memang ditakdirkan untuk orang tersebut, menimpa orang tersebut, maka tidak pernah meleset. Wa ma akhtahu, dan segala sesuatu yang ditakdirkan terluput darinya, lam yakun liusibahu, tidak mungkin akan menimpa orang tersebut. Jadi semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Itulah bentuk kemahakuasaan Allah mengatur alam semesta ini. Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Kolam sudah kering dan suhuf, lembaran catatan, telah dilipat. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Berarti ini al-ilmu. Inna dzalika fi kitab. Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Nah, ini al-kitabah, berarti penulisan. Kemudian setelah itu apa, ikhwan? Setelah itu apa? Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya disebutkan di sini, waqal, dan Allah Ta'ala berfirman. Jadi sebelumnya saya sampaikan, inna dzalika 'alallahi yasir, maksudnya sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Ini menunjukkan penulisan takdir makhluk sebelum terjadi untuk seluruh makhluk tanpa ada kesulitan sedikit pun. Allah lakukan hal itu. Padahal untuk menyimpan data satu orang mahasiswa saja yang sedang skripsi butuh sekian gigabyte barangkali. Nah, bagaimana lagi untuk menulis takdir triliunan manusia, satu meninggal dunia ganti yang lain lagi dan seterusnya, sebelum terjadinya ditulis lengkap semuanya dari manusia tadi. Itu pun yang demikian besarnya pun kita gak bisa bayangkan, kalau digegakan berapa giga itu. Itu Allah Ta'ala berfirman, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tiada pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Wa hadha at-taqdiru tabi' li ilmihi subhanahu. Saya ingatkan yang baru datang, ini kita dahulukan pembahasan tentang al-iman bil qadar sebelum penjelasan tentang al-iman bil yaumil akhir, yang semestinya dalam secara urutan adalah al-iman bil yaumil akhir terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa hadha at-taqdiru at-tabi'u li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi' jumlatan wa tafsila. Dan takdir ini yang mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakunu fi mawadhi' jumlatan wa tafsila. Jadi ada pada beberapa macam, baik secara global maupun secara terperinci, kurang lebihnya demikian terjemahannya. Ini menunjukkan tentang macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takdir umuri, ada yang takdir hauli, ada yang takdir yaumi. Nanti insyaallah penjelasannya setelah kita baca lebih rinci. Setelah kita baca matannya ini sampai selesai insyaallah. Karena kita waktunya sedikit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ini isyarat bahwasanya takdir itu bermacam-macam. Kata jumlatan, baik secara global wa tafsila maupun secara terperinci, itu menunjukkan macam-macam takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqad kataba fil lawil mahfuz ma syaa. Dan Allah taala telah menulis dalam lauh mahfuz segala apa yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janin. Kalau Allah menciptakan jasad al-janin qabla nafkhir ruh fi, sebelum ditiupkan ruh pada janin tersebut, ba'atha ilaihi malaka, Allah mengutus malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, lalu dia mengutus malaikat dengan empat perkara, empat kalimat, demikian kurang lebihnya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, uktub rizqahu, tulislah rezekinya, wa ajaluhu dan ajalnya, wa amalahu dan amalnya, wa syaqiyun am sa'id, sengsara atau bahagia. Jadi sudah ditulis kita itu, apakah kita termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang bahagia, rezekinya berapa sudah ditulis. Oleh karena itu, sesungguhnya seseorang itu kalau mengingat takdir ini sangat tenang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Waktunya beribadah, sholat, tinggalkan pekerjaan, waktunya bekerja, waktunya dan seterusnya. Karena sesungguhnya terkait dengan rezeki misalnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak mesti namanya kerja semakin keras rezekinya semakin banyak, tidak mesti. Kalau sudah takdirnya, walaupun kerja ditinggal sholat terlebih dahulu, maka kalau memang dia takdirnya mendapatkan rezeki yang banyak, asal dia sudah semuanya pada waktunya, tidak bermalas-malasan, waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya kerja, mencari kerja yang halal, maka ya tetap saja dia akan mendapatkan rezeki yang banyak kalau memang takdirnya rezekinya banyak. Wa nahwa dzalika, dan yang semisal itu, fahadat takdir qad kana yungkiruhu gulatul qadariyah qadiman wa mungkiruhul yaum qalil. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan oleh Syekh kata-kata wa nahwa dzalika, dan yang selain itu. Kalimat ini hakikatnya adalah kalimat untuk mengisyaratkan adanya perincian contoh yang belum disebutkan terkait dengan perkataan sebelumnya, jumlatan wa tafsila. Dari jumlatan wa tafsila menunjukkan adanya macam-macam takdir Allah. Kemudian setelah mengisyaratkan adanya macam-macam takdir Allah, kemudian penulis menyebutkan contoh dari macam-macam tadi, tapi sebagian saja yang dicontohkan. Selesai memberikan contoh sebagian dari apa yang apa disebutkan dari macam-macam takdir, yang disyaratkan dari macam-macam takdir jumlatan wa tafsila tadi, kemudian Syekh menutup wa nahwa dzalik, dan selain itu. Maksudnya masih ada lagi contoh yang lain yang belum saya sebutkan, belum penulis sebutkan, terkait dengan isyarat macam-macam takdir dalam kalimat jumlatan wa tafsila. Begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena yang disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini yang belum disebutkan misalnya, yaitu takdir hauli, tahunan misalnya, dan yang lainnya. Karena yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah takdir umri. Kemudian yang belum disebutkan yaitu takdir hauli atau tahunan, kemudian takdir yaumi, harian. Takdir harian. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang belum disebutkan selain yaitu contoh tentang janin tadi. Kemudian kata Syekh, qad kana yunkiruhu gulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yaum qalil. Dahulu, zaman dahulu, takdir ini telah diingkari oleh gulatul qadariyah, yaitu qadariyah yang dedengkotnya, yaitu qadariyah yang paling parahnya, yang paling gulunya, yang paling berlebihannya. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya adalah wa mungkiruhul yaum qalil. Adapun saat ini, saat Syekh, di zamannya Syekh tersebut, saat penulisan kitab ini, pengingkarnya adalah sedikit. Jadi gulatul qadariyah ini maksudnya mengingkari apa? Yang dimaksud dalam matan ini mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya segala sesuatu tadi, dan mengingkari tentang kitabah, takdir dalam lahul mahfud. Itu apa namanya, setidaknya yang diingkari oleh mereka. Adapun orang di zaman penulisan kitab ini yang mengingkari hal tersebut sedikit, kata Syekh. Kemudian tingkatan yang kedua, wa amma darajatu tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua, fa ya masyiatullah nafidah, yaitu kehendak Allah yang pasti terlaksana. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Wa qudratuhu syamilah, dan kemahakuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa huwal imanu bi anna ma syaallahu kana. Setelah menyebutkan dua perkara yang menjadi cakupan tingkatan yang kedua dari keimanan terhadap takdir, maka Syekh menjelaskan lebih lanjut, yaitu keimanan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi. Bi anna ma syaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, dan yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi berupa gerakan maupun berupa sesuatu yang tanpa gerakan, illa bimasyiatillah subhanah, asalkan terjadi maka pasti artinya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu, tidak ada dalam kekuasaan, dalam kerajaan Allah, maksudnya dalam kekuasaan Allah, segala sesuatu yang dikuasai oleh Allah, di antara faedahnya seperti itu dari mulki, yaitu kerajaannya, mala yuridu, sesuatu yang tidak dikehendaki kok terjadi, enggak ada itu. Dalam kepemilikan Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam kerajaan Allah, ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah kok terjadi, enggak pernah ada itu. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwa Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, minal maujudat, terkait dengan apa kekuasaan Allah itu, terkait dengan perkara-perkara yang ada, wal ma'dumat, dan perkara-perkara yang tidak ada. Fama min makhlukin fil ardi wala fis sama'i illallahu khaliquhu subhanahu, tidak ada satupun makhluk di bumi dan tidak pula di langit kecuali Allah lah pencipta, Allah lah subhanahu wa ta'ala penciptanya. La khaliqa ghairuh wala rabba siwah, tidak ada satu makhluk pun, saya ulangi, tidak ada satu pencipta pun selainnya, dan tidak ada satu rabb pun selainnya. Tidak ada rabb pun, tidak ada Tuhan, satu Tuhan pun yang hak, yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak ada sang pencipta kecuali Dia, tidak ada Rabb kecuali Dia, Ar-Rabb, tidak ada Ar-Rabb kecuali Dia. Wa ma adzalika, itu kurang lebihnya makna la khaliqa ghairuhu wala rabba siwa. Dan bersamaan dengan itu, faqad amara al-ibad bi ta'atihi. Selesai kita terkait dengan dua tingkatan takdir. Bahwasanya segala sesuatu pastilah sebelum terjadi ditulis oleh Allah dari takdir makhluk ini. dan pastilah Allah ketahui. Dan kalau terjadi, pastilah Allah kehendaki. Dan pastilah juga kemudian segala yang terjadi itu Allah ciptakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah kita yakini hal itu, maka kalimat takdir Allah Ta'ala tingkatan yang kedua ada dua, yang menjadi syahidnya adalah yang pertama masyiatullah an-nafidah, kehendak Allah itu pasti terlaksana, berarti tingkatan kedua mencakup al-masyi'ah. Kemudian tingkatan kedua juga mencakup al-khalqu, yaitu penciptaan. Ada pada la khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selainnya. Dan ada pada kalimat fama min makhlukin fil ardi wala fis samai illallahu khaliquhu subhanah. Itu dua cakupan dari tingkatan takdir yang kedua. Setelah dijelaskan tentang gambaran takdir tadi, maka kemudian Syekh katakan, bersamaan dengan itu, di samping kita harus meyakini bahwa kita wajib mengimani empat perkara dalam masalah takdir tersebut, yaitu al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalqu. Ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Maka di samping itu kita juga harus meyakini faqad amara al-ibadah, bahwa Allah telah memerintahkan hamba-hambanya bita'atihi, untuk mentaatinya, wa ta'ati rasulihi, dan untuk mentaati rasulnya, wa nahum an maksiyatihi, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya, wa subhanahu yuhibbul muttaqin, dan Allah Ta'ala, Allah subhanahu mencintai orang-orang yang bertakwa, wal muhsinin, wal muqsitin, orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat adil. Maknanya apa? Tidak boleh kita setelah mengetahui keimanan terhadap takdir yang empat tadi, keimanan terhadap takdir mencakup empat tadi, saya ganti demikian kalimatnya. Tidak boleh seseorang kemudian apa? Beralasan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka saya bermaksiat, bebas bermaksiat. Tidak boleh. Karena apa? Dalam syariat Islam ini isinya, kandungannya bukan masalah ajaran tentang empat perkara yang wajib diimani terkait dengan takdir Allah itu saja. Islam isinya bukan itu saja. Tetapi juga ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, melarang kita dari bermaksiat kepadanya. Dan Allah mengkabarkan bahwasanya Allah mencintai orang muttaqin, orang muhsinin, orang muqsitin. Artinya apa? Kita ada kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala, kewajiban menjauhi kemaksiatan, walaupun segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dua perkara ini bukanlah perkara yang saling bertentangan. Dalil tentang bahwasanya segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, dan dalil tentang bahwasanya kita wajib beribadah kepada Allah. Tidak boleh meninggalkan peribadatan kepada Allah, demikian maksudnya. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Itu tidaklah saling bertentangan. Kemudian, wa yardha 'anil ladina amanu wa amilus solihat, dan Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin, dan Allah tidak ridha terhadap kaum fasiqin. Berarti apa? Kita tertuntut untuk menjadi orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Tertuntut untuk menjadi orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian kita juga tertuntut untuk menjauhi kekafiran karena Allah tidak mencintai kafiran. Kita juga tertuntut untuk menjauhi kefasikan karena Allah tidak ridha pada kaum fasikin. Wala ya'muru bil fahsya. Dan juga demikian Allah tidak merintahkan kita untuk melakukan fahsya. Wala yardha li ibadil kufr. Dan Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya untuk melakukan kekafiran. Wala yuhibbul fasad. Dan Allah tidak ridha untuk, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Di samping Allah tidak mencintai perbuatan fahsya keji. Tidak mencintai al-fahsya kekejian. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Dan harus diyakini bahwasanya hamba itu pelaku sebenarnya dari perbuatan yang dia lakukan, yang mereka lakukan secara sadar. Jadi amal yang dilakukan oleh hamba, penisbatannya kepada hamba tersebut adalah penisbatan perbuatan kepada pelakunya. Artinya hamba itulah yang melakukan perbuatan tadi. Adapun wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah Ta'ala intinya demikian, khaliqu af'alihim, tetap dikatakan pencipta perbuatan mereka. Artinya perbuatan kita kalau disandarkan terkait dengan perbuatan Allah, maka penyandarannya adalah makhluk kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Ini penting, sehingga ketika terjadi sebuah kemaksiatan yang dilakukan kepada makhluk, karena kalau ditinjau dari sisi makhluknya, maka dialah pelakunya, penyandaran perbuatan kepada pelakunya, maka yang disalahkan adalah makhluknya. Dan ketika seorang itu sukses melakukan amal ketaatan yang besar, maka dia tidak ujub, tidak sombong. Karena dia ingat sisi yang lain, bahwa perbuatan kita, perbuatan seorang yang baik, yang sukses itu semuanya tidak luput dari penciptaan Allah Ta'ala, penciptaan oleh Allah Ta'ala. Allah lah yang menciptakan perbuatan tersebut. Mana dalilnya Allah menciptakan perbuatan kita, yaitu surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kita dan apa yang kita. Saya ulangi, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu kalau ditinjau dari sisi terkait dengan Allah, maka Allah lah pencipta perbuatan kita. Namun ditinjau dari sisi siapakah yang melakukannya, maka pelakunya adalah kita. Sehingga dengan demikian penyandaran kepada Allah itu penyandaran yang la nisbatan mubasyaratan, bukan penyandaran yang langsung, sehingga tidak dikatakan Allah lah pelaku sholat tersebut, Allah lah pelaku infak tersebut, yang melakukan infak tersebut. Tidak dikatakan demikian, sehingga kalau ada kemaksiatan, bukan Allah yang disalahkan, pelakunya yang disalahkan, yaitu makhluk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal abdu huwal mu'min. Adapun hamba, yang dimaksud hamba itu adalah mu'min, orang beriman, wal kafir, orang kafir. Artinya apa? Kalau dikatakan mukmin, ya ada ciri khas keimanan, perbuatannya perbuatan keimanan. Kalau seperti itu, kembalikan kepada kalimat di atasnya tadi, al wal ibadu fa'ilun, dan hamba-hamba itu pelaku hakikatan yang sebenarnya. Kalau hamba yang dimaksud adalah mukmin, kelakuan perbuatannya adalah keimanan, maka pelaku keimanan adalah hamba tersebut, mukmin tersebut. Dan kalimat yang sebelumnya tadi satunya, wallahu khaliqu af'alihim. Tetapi enggak boleh bangga diri, enggak boleh ujub. wajib bersyukur kepada Allah ketika kita berhasil beriman dengan sempurna. Maka ini dan ini didasari apa? Pernyataan Syekh yang sebelumnya tadi, sisi yang keduanya, wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah lah pencipta perbuatan mereka. Dalam hal ini pencipta perbuatan-perbuatan keimanan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Karena hamba itu definisinya ya ada mukminnya. Wal kafir, dan hamba itu juga ada orang yang kafir. Perbuatannya kekufuran, pelakunya orang kafir itu sendiri. Begitu. Wal barru, dan juga demikian orang yang melakukan kebaikan. Wal fajir, orang yang melakukan kefajiran. Wal musalli, orang yang sholat. Wasaim, orang yang puasa. Walil ibadi qudratun ala a'malihim, dan seorang hamba itu memiliki kekuasaan untuk melakukan perbuatan mereka. Dari kalimat ini hakikatnya Syekh ingin menguatkan keyakinan kita bahwasanya apa, benar-benar seorang hamba itu pelaku hakiki, bukan Allah pelaku hakiki perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Kalau Allah sang pencipta yang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, kalau yang dikehendaki itu perbuatan buruk karena ada hikmahnya. Mengapa kok, saya ulangi, apa hikmahnya kok diciptakannya iblis, diciptakannya syaitan, padahal Allah membenci iblis, membenci syaitan. Apa hikmahnya ditakdirkan Allah, apa hikmahnya ada takdir, ada sesuatu yang takdirkan yang buruk, kekafiran, kemurtatan, pencurian. Ini terkait dengan al-irada al-kauniyah, tidak melazimkan kecintaan, bisa dicintai bisa tidak. Tetapi ingat di sana ada al-irada syar'iyah, bahwasanya Allah mencintai orang yang beriman, Allah mencintai orang yang ikhlas dalam beribadah, Allah mencintai orang yang beramal saleh. Allah membenci apa? Yaitu maksudnya tidak menghendaki secara irada, al-irada syar'iyah, kekafiran dan seterusnya. Ini alasan mengapa makhluk dikatakan pelaku hakiki. Jadi jangan Allah yang disalahkan ketika perbuatan makhluk itu adalah buruk. Yaitu yang pertama, walil ibadi qudratun ala a'malihim. Hamba itu memiliki kekuasaan untuk melakukan. Dia kuasa memilih, dia kuasa untuk apa? Melakukan perbuatan tersebut dan kuasa untuk meninggalkannya. Ada alternatif pilihan, zina atau tidak. Zina atau menjaga kehormatan. Dia sudah tahu kalau zina ancamannya siksa. Kalau menjaga kehormatan karena Allah ancaman apa yang dijanjikan adalah pahala. Sudah tahu. Dan dia memiliki kekuasaan untuk menahan diri pada asalnya demikian, dan memiliki kekuasaan untuk melakukan. Seperti itu. Bukan sesuatu yang di luar kekuasaan dia sehingga merasa terpaksa melakukan. Atau merasa di luar kekuasaan dia. Tidak. Dia kuasa untuk melakukan itu. Dan kuasa pula untuk menahan diri pada asalnya demikian. Walahum irada. Dan dia juga Allah anugerahi kehendak. Dia punya pilihan kehendak. Mau terus zina atau menjaga kehormatan. Ada irada. Ada irada. Loh, sedangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak masuk akal kalau sesuatu perbuatan itu terjadi karena kekuasaan, ya didasari kekuasaan pelakunya, saya ganti demikian, didasari kekuasaan pelakunya dan juga demikian didasari selera dan keinginan pelakunya, tidak masuk akal kalau perbuatan itu buruk. Perbuatan itu maksiat maksudnya, kok yang disalahkan adalah Allah. Kita katakan, yang iroda siapa? Yang selera siapa? Kamu. Kemudian kita katakan, lah kamu mampu enggak sebetulnya untuk menahan dari itu? Dalam arti di bawah kemampuan kamu enggak, atau sesuatu yang terpaksa harus kamu terima itu. Seperti sesuatu yang di luar kemampuan kita, berdetaknya jantung, sesuatu yang di luar kemampuan kita, berdesirnya darah di dalam tubuh kita, sesuatu yang di luar kemampuan kita, yaitu berjalannya enzim-enzim pencernaan di dalam perut kita misalnya, itu kan di luar kemampuan kita, gak bisa menolak, sudah paket dari Allah Ta'ala. Seperti itu atau enggak, atau ada kudroh kamu, ada kemampuan kamu untuk melakukan dan untuk meninggalkan. Pada asalnya dari secara jenis awal ada lah, yang disalahkan kok Allah. Mbak Yau mikir sidi, misalnya seperti itu. Yang disalahkan jangan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, wallahu khaliquhum, dan Allah lah sang pencipta mereka, wa qudratihim wa iradatihim, dan pencipta kekuasaan mereka. Pencipta apa? Pencipta kehendak mereka. Dari sinilah tinjauannya Allah dikatakan sang pencipta. Muncul pertanyaan, kenyataannya ciptaan Allah ada yang buruk. Kenyataannya ciptaan Allah ada yang buruk. Ada perbuatan buruk, ada makhluk yang buruk, yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita katakan itu semua tercipta karena itu semua tercipta dan di dalamnya ada hikmah. Di dalamnya ada hikmah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kama qala Ta'ala, kama qala Allah Ta'ala liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyashaa Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah pada ayat yang kedua pada ayat yang disebutkan yang 29-nya ini, wa ma tasyauna illa ayyashaa Allah, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali ayyashaa Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Kurang lebihnya demikian. Artinya ditetapkan adanya kehendak pada makhluk, pada kita. Dan jangan lupa, tetapi juga ditetapkan kehendak Allah Ta'ala dalam ayat ini. Dan disebutkan di sini kehendak kita di bawah kehendak Allah. Artinya ada perbedaan antara dua kehendak itu. Kalau kehendak Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau kehendak makhluk, di bawah kehendak Allah. Walaupun makhluk berkehendak, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Wa hadhihi darajatu minal qadari yukadzibu biha ammatul qadariyah alladziina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummah. Dan tingkatan ini didustakan oleh keumuman, yaitu kelompok Qadariyah yang mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusi dari umat ini. Apa maksud dari wahadid darajah dan tingkatan ini minal qadar, dari takdir, yaitu maksudnya keumuman kehendak Allah dan keumuman masyiatullah wa iradatuhu likulli syai wa umum khalqihi likulli syai. Jadi keumuman kehendak Allah terhadap segala sesuatu dan keumuman penciptaan yang dilakukan oleh Allah terhadap segala sesuatu. Itu terkait dengan al-masyi'ah dan al-khalqu. Tingkatan ini itu didustakan oleh ammatul qadariyah yang disebut sebagai majusi dari umat ini. Wa yaglu fiha qaumun min ahlil itsbat. Dan telah hulu dalam masalah tersebut qaumun min ahlil itsbat, satu kaum dari ahlul itsbat, hatta salabul abda qudratahu, sehingga menghilangkan dari seorang hamba qudrahnya. Jadi dikatakan hamba tidak memiliki qudrah, waqtiyarahu, dan hamba tidak memiliki pilihan. Jadi benar-benar terpaksa ada kaum yang seperti itu. Kaum yang dikatakan ahlul itsbat, tetapi itsbatnya ghulu, berlebihan. Menetapkan takdir, tetapi apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Maka kelompok yang seperti ini, jadi kelompok yang ghulu dalam fiha. Fiha di sini maksudnya derajat tadi, yaitu terkait dengan derajat kedua tadi dari takdir. Itu ada yang ghulu dalam menetapkan derajat yang kedua ini, yaitu yang menyatakan bahwasanya apa, hamba itu enggak memiliki qudrah dan enggak memiliki ikhtiar dalam melakukan perbuatan dalam amalannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan Jabariyah. Kemudian wa yukhrijuna an af'alillah wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Mereka mengeluarkan, yaitu maksudnya Jabariyah telah mengeluarkan dari perbuatan Allah dan hukum-hukumnya, apa hikmah-hikmahnya dan kemaslahatan-kemaslahatannya. Artinya mereka Jabariyah menolak hikmatullah, kebijaksanaan Allah dalam perintah dan larangannya, dan dalam pahala dan siksanya. Maksudnya bagaimana menafikan hikmah, meniadakan hikmatullah dalam masalah amrullah, perintah Allah dan larangannya, dan dalam masalah pahala Allah dan siksanya. Maksudnya mereka itu menyatakan jika Allah itu memberi pahala atau menyiksa hamba, itu bukan berdasar atas perbuatan hamba. Dan mereka menyatakan bahwa Allah memerintahkan mereka dengan perintah-perintah yang hamba itu tidak mampu untuk melakukannya. Kan menafikan qudrah. Seperti itu. Nah, ini parahnya orang kalau terjatuh ke dalam kesalahan berakidah, berkeyakinan. Sampai seperti itu. Sehingga kalau hati itu rusak, maka amalan anggota tubuhnya juga rusak. Sangat mungkin kan orang yang masuk dalam anggota Jabariyah ini akan melakukan kemaksiatan dengan sebebas-bebasnya. Akan melakukan zina dengan sebebas-bebasnya. Karena terpaksa saya melakukannya. Semua segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah. Melakukan kemaksiatan sebebas-bebasnya. Namun walaupun saya tidak yakin, ketika dia melakukan zina sebebas-bebasnya, kemudian istrinya dizinai oleh orang, kemudian tidak marah, saya tidak yakin. Kemudian orang yang menzinai istrinya pun sesama Jabariyah beralasan dengan takdir, saya tidak yakin suaminya itu marah, tidak marah. Jadi dengan demikian, kalau memang kenyataannya seperti itu, maka hakikatnya mereka double standar. Kalau sesuatu yang memuaskan hawa nafsunya yang buruk, mereka akan dukung dengan apa? Dengan alasan sesuai dengan apa keyakinannya yang sesat itu. Namun kalau tidak mengenakkan, maka mereka tidak memakai kaidah mereka sendiri. Selesai tentang al-iman bil qadar. Karena sesudah itu adalah tentang definisi al-iman. Tentang definisi al-iman. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya jelaskan tentang penjelasan qadar. Al-qadar. Al-qadar secara bahasa maksudnya adalah at-takdir. Al-qadaru itu secara bahasa yuradu bihi at-takdir. Jadi sama al-qadaru dengan at-takdir. Adapun secara istilah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-qadar huwa ilmullah. Didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan huwa, tidak ada kata al-qadarnya tapi langsung huwa. Huwa yaitu ilmullah. Wa kitabatuhu, ilmu Allah dan penulisan yang dilakukan olehnya, al-mutabiqah limasyiatihi, yang sesuai dengan kehendaknya, wa khalqihi, dan penciptaan yang dilakukan olehnya. Dengan definisi qadar seperti ini, maka mencakup empat perkara yang wajib diimani tentang takdir yang sudah kita pelajari barusan. Otomatis mencakup dua tingkatan takdir yang dimaksudkan dalam akidah wasitiyah ini. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sering mendengar ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al, sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pastilah terjadi. Nah, ini cara membacanya bisa qadarullahi wa ma syaa fa'al dan bisa qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Bisa dibaca fi'il qaddara dengan fa'ilnya Allah, dan bisa dibaca apa namanya isim qadaru dan lafadz Allah mudhaf ilaih. Tapi wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang terkuat sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala pakai isim qadarullahi wa ma syaa fa'al. Adapun kita mendengar istilah al-qadha. Apakah al-qadha beda dengan al-qadar? Di antara ulama ada yang membedakan makna keduanya. Namun banyak ulama yang menyatakan makna keduanya sama. Seperti Ibn Qayyim menyatakan bahwasanya tidak ada bedanya al-qadha dan al-qadar. Kalau yang membedakan, maka al-qadar itu keputusan takdir Allah yang sudah dia ketahui secara azali sebelum penciptaan sesuatu yang takdirkan. Jadi al-qadar di sini dibawakan kepada mendahului terjadinya al-muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan yang belum terjadi. Kalau al-qadha, keputusan takdir Allah terhadap sesuatu yang sudah terjadi dan telah selesai. Itu al-qadha. Itu bagi yang membedakan. Dan itu pun perbedaan ini dibawakan kalau apa? Kalau disebutkan secara bersamaan. Jadi masuk dalam kaidah al-kalimatan idza istama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata istama'ata. Dua kata yang kalau berkumpul membawa makna yang masing-masing, yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau disebutkan dalam satu kalimat qadha dan qadar, maka berbeda. Satu membawa makna yang lain, satu makna yang lain yang beda. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka membawa makna yang, selain membawa makna dirinya juga membawa makna yang lain. Dan kaidah ini yaitu al-kalimatan idza istama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata istama'ata itu berlaku untuk banyak hal seperti al-islam wal iman, itu juga masuk dalam kaidah itu. Dan juga ada seperti al-maghfirah dan al-afwu. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui tidak ada pertentangan antara takdir yaitu iradah Allah yang kauniyah terkait dengan kemaksiatan, terjadinya kemaksiatan, dan syariat yaitu al-iradah asy-syar'iyyah, iradatullah asy-syar'iyyah, kecintaan Allah terhadap ketaatan dan kebencian Allah terhadap kemaksiatan, enggak ada pertentangannya. Jadi jangan bingung kok di antara takdir yang terjadi adalah kemaksiatan, kekafiran bahkan. Tetapi kalau berbicara tentang al-iradah syar'iyah, apa yang Allah kehendaki secara syar'i dalam syariatnya Allah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan, benci kufuran. Tidak ada pertentangan antara al-iradah al-kauniyah dengan al-iradah syar'iyah. Mengapa demikian? Di antaranya satu saja saya sebutkan, bahwa sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, artinya yang Allah kehendaki terjadi dengan iradah kauniyah, itu sifatnya maqsudah li ghairiha. Hanya sebagai perantara untuk suatu tujuan yang lain dari hal tersebut, yang lain dari hal tersebut. Jadi maksud aligoria berarti kemaksiatan misalnya yang terjadi itu bukan tujuan Allah. Adanya iblis bukan tujuan Allah. Tetapi terciptanya iblis karena ada tujuan lain yang lain dari keberadaan iblis tadi. Jadi tujuan lain, maksudnya lain, bukan adanya iblis itu yang dituju. Itu maksudnya tujuan lain. Bukan berarti iblis juga dituju, selain iblis juga maksud dari selain adanya iblis juga dituju, bukan begitu. Kata lain di sini maksudnya bukan iblis itu, keberadaan iblis itu yang dituju, tapi ada maksud lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan demikian terkumpul dua hal, kebencian Allah terhadap iblis dan kecintaan Allah terhadap tujuan, terhadap hikmah diciptakannya iblis. Hikmah yang indah yang Allah kehendaki di balik itu, begitu maksudnya. Jadi penciptaan iblis dan berbagai keburukan, hal itu bukan tujuan, namun yang menjadi tujuan yaitu yang lain berupa al-mujahadah. Misalnya Allah menghendaki kita untuk sungguh-sungguh karena ya awas ada iblis, awas ada syaitan, kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kan lain orang kalau belajar setir mobil, kemudian gak ada lawannya. Jalan di jalan yang sepi, kosong. Dia kehati-hatiannya relatif cenderung kurang. Tapi kalau disuruh berjalan di jalan raya yang ada lawan-lawan mobil yang lainnya, maka dia cenderung untuk hati-hati. Karena dia sudah tahu, hati-hati, ini ada lawannya. Terjadinya kekafiran misalnya, hal ini Allah benci. Namun kok tetap terjadi? Artinya tetap ditakdirkan. Bukan tujuan Allah adanya kekafiran tersebut. Bahkan dibenci oleh Allah. Yang menjadi tujuan Allah bahwa yaitu apa? Ada sesuatu yang dicintai di balik itu berupa maslahat yang besar. Seperti agar jelas perbedaan antara iman dan kekafiran. Kalau iman itu suatu yang manis, kalau kekafiran itu suatu yang buruk dan menjijikkan, keji, itu agar jelas. Kalau Allah takdirkan semua beriman, mungkin manusia tidak begitu jelas kekafiran itu bagaimana. Potongannya orang kafir itu kayak apa sih? Karena gak ada di dunia ini kenyataannya. Kemudian juga demikian, agar terasa kenikmatan iman, lezatnya iman. Adanya rasa syukur seorang hamba atas nikmat iman. Orang kalau tadinya kafir, kemudian taubat. Taubat, masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam maksudnya. Betapa dia merasakan kelezatan iman. Yang mukanya yang dulunya hitam legam, sinar apa cahaya mukanya apa sorot mukanya maksudnya, bukan cahaya, sekarang dia Masya Allah, hingar apa cerah wajahnya, tersentuh air wudu, kemudian tenang hatinya dengan zikrullah dan seterusnya. Kemudian adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ada kafiran, mana ada? Kalau enggak ada kafiran, enggak ada kemaksiatan, enggak ada, mana ada amar apa nahi mungkar? Semua ditakdirkan taat kepada Allah Ta'ala. Juga demikian tumbuhnya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah. Dan seterusnya. Namun ini jangan dijadikan dalil ya. Jadi kalian kemudian mengucapkan saya bersyukur punya teman kamar yang suka bikin gara-gara kayak kamu. Ada hikmahnya. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita nasihati saja. Kita nasihati saja, kita arahkan seperti itu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, macam-macam takdir. Dari petikan matan tadi, jumlatan wa tafsila tadi, baik secara global maupun secara terperinci, itu mengisyaratkan kepada macam-macam takdir. Ada takdir am dan ada takdir khas. Takdir umum yaitu atau dengan nama lain takdir yaitu umri afan takdir takdir umum takdir khusus ya bukan takdir umri takdir umum begitu aja yaitu maksudnya apa takdir umum bagi seluruh makhluk yang tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Seperti yang ada dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Takdir umum, takdir sabiq, bukan nama lainnya bukan takdir umri, takdir sabiq. Mendahului terjadinya makhluk. Bahwasanya takdir umum ini bagi seluruh makhluk, dikatakan umum bagi seluruh makhluk. Tertulis takdir makhluk seluruh makhluk itu di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Takdir ini tidak akan berubah. Takdir jenis umum ini atau sabiq ini tidak akan berubah. Yang kedua, takdir khusus. Takdir khusus terbagi menjadi tiga. Apa saja? Satu, takdir umri, takdir umur. Yaitu takdir bagi janin yang ditulis ketika janin berusia 4 bulan. Tentang empat hal yang ada dalam matan ini yaitu terkait dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua takdir sanawi, tahunan. Takdir bagi seluruh makhluk terkait dengan kejadian selama setahun. Ditulis setiap malam Lailatul Qadar. Dalilnya surat Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian yang ketiga takdir yaumi. Takdir tentang kejadian dalam satu hari. Ditulis setiap harinya. Dalilnya surat Ar-Rahman ayat 29. Dengan demikian yang disebutkan dalam matan hanya satu saja. Yaitu takdir khusus itu pun takdir umri saja. Ada berapa yang belum disebutkan? Ada dua. Ada tiga ya, takdir umum satu dan takdir khususnya dua yang belum disebutkan dalam matan. Oleh karena itu saya mengisyaratkan dengan kata-kata wa nahwu dzalik. Dan yang selain itu setelah memberikan contoh tentang janin itu dalam matan. Kurang lebihnya beliau mengatakan wa nahwu dzalik. Dan yang selain itu. Dicari sendiri kalimatnya. Kurang lebihnya seperti itu tadi. Baik. Takdir khusus ini, yang tiga-tiga ini, yang ketiga-tiganya dari takdir khusus ini, bisa berubah. Bisa berubah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dua kelompok yang menyimpang terkait dengan takdir. Yaitu pertama, Qadariyah dan kedua Jabariyah. sebab mereka menyimpang adalah karena tidak bisa membedakan dua macam iradah Allah. Al-iradah asy-syar'iyyah dan al-iradah al-kauniyah. Qadariyah yang sama dengan ini dalam hal keyakinan takdir ini, Mu'tazilah dan selain mereka adalah kelompok yang mengatakan sesungguhnya hamba pelaku perbuatan mereka yang sebenarnya dan Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Masya Allah. Jadi dari kalimat sesungguhnya hamba pelaku perbuatan mereka yang sebenarnya benar dari sisi ini, itulah syubhat. Ada sisi benarnya, tapi ada banyak racunnya. Sehingga kalau ada al-bid'ah kemudian mengatakan dengan mukodimah awalnya tentang ayat Al-Quran dan tafsir yang benar dari as-salafus soleh, jangan kaget. Karena nanti belakangnya mau dibawa kemana? Ikuti tahap-tahap berfikirnya secara detail. Bisa jadi di awal benar, di tengah benar, di akhir salah. Atau bisa jadi di awal benar, di tengah salah, di akhir benar. Untuk mengelabui. Dukun pun kan juga begitu. Untuk mengelabui yang hakikatnya adalah mempersembahkan ibadah menyembelih hewan kepada selain Allah namun diganti ungkapannya. Dan yang lainnya. Ada kemungkinan seperti itu atau yang semisal itu kalaupun tidak persis. Baik, Jabariyah yang sama dengan kelompok Jabariyah dalam hal keyakinan terhadap takdir, Jahmiyah dan selain mereka adalah kelompok yang mengatakan sesungguhnya Allah pencipta dan pelaku yang sebenarnya perbuatan hamba, hakikatan. Saya ulangi. Sesungguhnya Allah pencipta dan pelaku yang sebenarnya perbuatan hamba, sedangkan hamba tidak melakukannya atau bukan pelaku hakiki. Ini lebih ngeri lagi ini dari satu sisi. Yang sana juga, yang Qadariyah juga ngeri. Lebih ngeri dari sisi yang lain. Oleh karena itu, hakikatnya mereka menyalahkan Allah Ta'ala. Ketika melakukan kemaksiatan, karena mereka gak meyakini hamba, mereka gak meyakini bahwasanya hamba pelaku yang sebenarnya dari perbuatan itu. Jabariyah sesat karena menetapkan al-iradah al-kauniyah saja dan gulu dalam menetapkan perbuatan Allah Ta'ala sehingga menafikan perbuatan hamba. Karena hamba dikatakan terpaksa melakukan perbuatannya. Kemudian Qadariyah sesat karena hanya menetapkan al-iradah syar'iyah saja dan gulu dalam menetapkan perbuatan hamba. Karena dinyatakan perbuatan hamba itu tidak di bawah kehendak Allah, tidak di bawah takdir Allah. Allah tidak mentakdirkan, tidak menghendaki, tidak menciptakan perbuatan makhluk. Ini sombong ini, Qadariyah ini. Namun makhluklah yang menciptakan sendiri perbuatannya. Sehingga hakikatnya mereka meyakini adanya pencipta selain Allah. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya bukan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Itu keyakinan mereka. Loh, kalau ada, wong kenyataannya terjadi perbuatan mereka. Kalau ada sesuatu selain Allah itu kan mencakup makhluk dan perbuatan makhluk. Pokoknya kan yang adanya makhluk atau al-khaliq. Maka kata makhluk itu mencakup tubuhnya makhluk itu sendiri dan perbuatannya makhluk itu sendiri. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi namanya makhluk itu definisinya adalah ya tubuhnya makhluk itu juga apa? Perbuatannya makhluk, pokoknya segala sesuatu selain Allah. Nah, kalau kata Qadariyah bahwasanya perbuatan mereka itu bukan Allah yang menciptakan, artinya mereka mengakui adanya, mereka menetapkan adanya apa? Pencipta selain Allah. Dari sinilah kita dapat pahami perkataan penulis tadi bahwasanya alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhil ummah. Qadariyah ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, majusi dari umat ini. Mengapa demikian? Karena majusi juga menetapkan ada dua pencipta. Begitu. Cahaya dan kegelapan. Berarti Qadariyah itu majusi umat ini. Jadi kalau ada dewa api atau dewa cahaya, dewa kegelapan, itu hati-hati keyakinan kesyirikan. Hanya saja yang perlu saya berikan catatan di sini. Perkataan penulis sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majus hadil ummah, saya belum mendapatkan dalilnya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, lam yathbut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sammahum majus hadil ummah. Tidak terbukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Qadariyah ini sebagai majus dari majusi umat ini. Mengapa alasan beliau? Li ta'akhuri zuhurihim an waqtin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena munculnya Qadariyah ini sesudah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan beliau. Tapi sesungguhnya bisa saja sesuatu yang belum muncul tapi Allah kabarkan. Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas saya belum mendapatkan, adapun apa namanya pernyataan saya di sini, nah, sebetulnya masih perlu diperiksa kembali karena memungkinkan sesuatu itu belum terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Allah kabarkan kepada beliau. Intinya kalau ada hadisnya sahih maka kita terima, kalau tidak ada maka kita tolak, dan saya belum mendapatkannya, wallahu taala alam shawab. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dua macam iradah, tanpa ifrad dan tanpa tafrid. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Seorang hamba dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan pilihannya sendiri, namun perbuatan tersebut terjadi jika Allah kehendaki, jika Allah ciptakan, jika Allah takdirkan. Dialah yang menciptakan kehendak dan kemampuan hamba untuk melakukan perbuatannya. Dan inilah sikap tengah-tengah yang disebutkan oleh penulis, wal ibadu fa'iluna haqiqatan, dan hamba-hamba itu adalah pelaku sebenarnya dari perbuatan mereka. Wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah lah sang pencipta perbuatan-perbuatan mereka. Sebagai penutup, karena sudah waktunya segitu, untuk dalilnya saya sebutkan saja dalil dari empat yang wajib kita imani terhadap takdir tadi. Ilmullah, al-ilmu, yaitu surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian dalil Al-Kitabah, penulisan, yaitu Al-Hadid ayat 22. Kemudian dalil Al-Masyi'ah, yaitu Al-An'am ayat 125. Kemudian yang keempat, Al-Khalq, yaitu surat Al-Furqan ayat 2. Dan As-Saffat ayat 96. Ya. Selesai sampai di situ. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.